ihtiramuhum wa tawqiruhum wa adam mutanaqqisihim wa aibihim. Di antara bukti loyal dengan sesama kaum muslimin adalah memuliakan sesama kaum muslimin, menghormatinya, tidak melecehkan dan tidak mencela mereka. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat 11-12. Di tafsir jalan dikatakan bahasanya ayat ini turun berkaitan dengan putusan Bani Tamim ketika mereka mengejek kaum muslimin yang miskin semacam Ammar, Suhaib dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhallazina amanu wa orang-orang yang beriman, la yasqa qaumun, hendaknya atau tidak boleh sekelompok orang dari laki-laki mengejek min qaumin, laki-laki yang lain. Asa ayakunu khairan minhum. Boleh jadi yang diajak itu lebih baik daripada yang mengejak di sisi Allah. Walanisa'un, tidak boleh pula perempuan mengejak min nisa'in, perempuan yang lain. Asa ayakuna khairan minhunna, boleh jadi perempuan yang diajak lebih baik dari perempuan yang mengejak. Dan ayat ini tidak memiliki mafhum. Orang tidak boleh memahami dari ayat ini kalau perempuan boleh ngecek laki-laki atau laki-laki boleh ngecek perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, meskipun Allah katakan laki-laki tidak boleh ngecek laki-laki, perempuan jangan ngecek perempuan. Bukan berarti kalau tidak jenis boleh saling mengecek. Dan kenapa demikian? Mungkin Allah Ta'ala a'lam adalah karena pergaulan. Karena laki-laki bergaulnya sama laki-laki, ya kemungkinan besar terjadi ejek mengejek adalah laki-laki sama laki-laki dan perempuan kumpulnya sama perempuan, sehingga yang kemungkinan besar terjadi ejek mengejek antara perempuan dengan sesama perempuan. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian celak diri kalian sendiri. Yang dimaksud dengan anfusakum adalah orang lain. Kenapa mencela orang lain? Allah sebut, Allah gunakan bahasa janganlah kalian celak diri kalian sendiri. Jawabannya ada dua penjelasan. Mencela orang lain disebut mencela diri sendiri dalam ayat ini, dikarenakan seorang muslim dengan yang muslim yang lain adalah satu badan. Karena muslim yang satu dengan muslim yang lain satu badan, maka mencela muslim yang lain itu sama dengan mencela diri sendiri. Kemudian yang kedua, mencela orang lain umumnya akan menyebabkan dapat celaan dari orang lain. Maka jika seorang itu mencela orang lain, maka hasilnya nanti akan kena dirinya sendiri, karena orang yang dicela akan membalas. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian saling memberikan gelaran, yaitu gelaran buruk. Janganlah sebagian kalian memanggil sebagian yang lain dengan gelaran yang tidak dia sukai. Misal mengatakan kepada orang lain, hei orang fasik, hei orang kafir, atau semisalnya. Bisalismu al-fusuku ba'dal iman. Maka sejelek-jelek nama yang telah disebutkan berupa ejekan, celaan dan pemberian gelar adalah al-fusuku ba'dal iman, adalah kefasikan setelah iman. Maka Allah katakan tiga perbuatan tadi adalah kefasikan dalam iman. Wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun, dan siapa yang tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan tadi maka dia adalah orang-orang yang zalim. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah banyak prasangka. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak melarang semua prasangka. Allah katakan jauhilah banyak prasangka, bukan semua prasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ithmun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Maka tidak semua prasangka itu dosa, cuma sebagian prasangka itu dosa. Dan prasangka yang dosa itu, itulah yang Allah sebut di awal ayat, kafiran, banyak prasangka. Di tafsir jalan lain dikatakan, contohnya adalah bersangka dengan orang yang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman, dan mereka itu banyak. Dan diperbolehkan bersangka dengan orang fasik dari orang yang beriman, maka tidaklah dosa bersangka kepada orang yang fasik binahi mayadhar minhum, sebagaimana apa yang nampak dari mereka. Maka juga orang yang fasik suka mabuk-mabukan, maka kita bersangka dengan apa yang jadi kebiasaannya, apa yang nampak, apa yang biasa jadi kelakuannya, maka itu boleh. Ketika dia mau tongkong-tongkong, paling-paling mau mabuk-mabuk, maka ini adalah prasangka yang boleh. Maka karena ada prasangka yang boleh, maka Allah katakan inna ba'dadh-dhanni ithmun, sebagian prasangka itu dosa, tidak semuanya. Wala tajassasu, tajassus, janganlah kalian mencari-cari kekurangan kaum muslimin dan cacat-cacat mereka dengan mengadakan penelitian, dengan mengintip, dengan mengkorek-korek. Maka terlarang tajassus, mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari kekurangan orang, mencari-cari maksiat orang ini apa saja. Walayak tapak sukum ba'dok, dan janganlah kalian, sebagian kalian, menggunjing, menghibah sebagian yang lain. Artinya janganlah sebagian kalian menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh sesuatu yang tidak disukai yang ada pada orang lain, meskipun itu memang benar-benar asli ada pada orang yang dibicarakan. Riba diambil dari kata-kata roba, roba ya ribu, artinya gaib, tidak nampak dan tidak hadir. Riba disebut riba karena orang yang dibicarakan tidak ada di tempat. Maka syarat untuk disebut riba, orangnya tidak ada. Kalau orangnya ada, tidak disebut riba, menurut pendapat yang paling kuat. Dan yang terlarang dari membicarakan orang lain yang tidak ada adalah pembicaraan yang tidak dia sukai seandainya dia mendengarnya. Namun riba yang terlarang adalah menghibah kaum muslimin. Dalilnya seterusnya ayat. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita. Apakah kalian ingin, kalian suka seandainya makan daging saudaranya, sesama muslim? maitan yang sudah jadi bangkai. Maka lahma akhihi, daging saudaranya. Ini dalil bahasanya riba yang haram adalah riba terhadap sama kaum muslimin. Riba terhadap orang kafir hukumnya jaiz, hukumnya mubah. Artinya maka menghiba seorang muslim ketika dia masih hidup seperti makan dagingnya ba'da mamati, setelah dia mati. Maka jika ditawarkan kepada kalian daging manusia yang sudah mati, tentu kalian tidak suka, maka janganlah kalian suka. Yang pertama, wattaqullah, hendaklah kalian takut atau menjaga diri dari siksa Allah yang akan Allah berikan untuk orang yang melakukan riba. Caranya bertobat kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Ini Allah adalah zat yang menerima tobat orang-orang yang bertobat, dan dia adalah zat yang maha penyayang. Kemudian bentuk loyal dengan kaum muslimin yang berikutnya adalah ayakuna ma'ahum, hendaklah kita bersama kaum muslimin dalam dalam kesusahan mereka, dalam kemudahan mereka, dalam kesusahan dan warokok dan kesenangan mereka. Jangan menyerupai orang-orang munafik. Mereka orang-orang munafik adalah orang yang bersama kaum mukminin ketika orang-orang yang beriman dalam keadaan mendapatkan kemudahan dan kenikmatan, namun meninggalkan kaum muslimin ketika kaum muslimin dalam keadaan susah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yatarabbasuna bikum, orang-orang munafik adalah orang-orang yang mengintai-intai dan menunggu-nunggu kalian, menunggu-nunggu kecelakaan kalian. Fa in kana lakum fathun, maka jika kalian mendapatkan kemenangan, jika kalian dapat kemenangan dari Allah, qalu alam nakum ma'akum, maka orang-orang munafik mengatakan, bukankah kami bersama kalian, kami adalah bagian dari kalian. Wa in kana lil kafirina nasibun, akan tetapi jika bagian dari kemenangan itu menjadi gilirannya orang-orang kafir, maka orang-orang munafik mengatakan, alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Jadi tafsir jalan dikatakan alladzina yatarabbasun, mereka adalah orang-orang munafik adalah orang-orang yang menunggu-nunggu bikumudawair, kecelakaan bagi kalian. Maka jika kalian mendapatkan fathun, kemenangan perang dan ghanimah dari Allah, mereka berkata kepada kalian orang-orang yang beriman, bukankah kami bersama kalian dalam agama dan jihad, maka berilah kami ghanimah. Baikkan adalah kafirin dan nasibun, jika bagi orang-orang kafir nasibun bagian dari kemenangan atas orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata kepada orang-orang kafir, alam nastahwid alaikum, nastahwid nastawli maknanya, bukankah kami telah memberikan kekuasaan alaikum kepada kalian. Artinya kami mampu untuk menangkap dan membunuh kalian, maka kami biarkan kalian. Wa namna'kum minal mu'minin, bukankah kami telah menghalangi kalian dari orang-orang yang beriman, jangan sampai orang beriman menang terhadap kalian. Caranya kami tidak bantu orang-orang yang beriman. Caranya kami berkirim surat kepada kalian menceritakan posisi jumlah pasukan orang-orang yang beriman. Sehingga artinya kami punya budi, punya jasa atas kalian wahai orang-orang kafir. Dan mereka berkata ketika orang kafir yang menang, mereka mengatakan kepada orang kafir, ya, sebenarnya kami bisa menumpas kalian. Nah, kami berbaik hati, ya, kami bisa membunuh kalian, kami berbaik hati, kami biarkan kalian. Dan kami telah membantu kalian, ya, jangan sampai orang-orang yang beriman itu menang. Caranya kami tidak ikut perang bersama orang-orang yang beriman. Maka kami punya jasa besar atas kemenangan kalian. Maka inilah orang-orang munafik. Mereka bersama orang-orang yang beriman kalau menang karena ingin dapat imbalan materi. Akan tetapi mereka meninggalkan orang-orang yang beriman ketika orang-orang yang beriman dalam posisi kalah. Maka hendaknya kita menjadi sifat ini adalah kita bersama orang-orang yang beriman dengan doa kita, dengan harta kita, dengan pikiran kita, ya, ketika mereka baik, mereka susah ataupun mereka senang. Kemudian di antara bentuk loyal dengan kaum muslimin adalah berkunjung ke rumah mereka dan senang jika berjumpa dan berkumpul bersama mereka. Maka berkunjung ke rumah saudara seorang muslim yang bukan kerabat adalah satu amal yang berpahala. Ketika itu dilakukan ikhlas karena Allah. Maka jalan-jalan, bulan-bulan itu ada yang berpahala dan ada yang tidak berpahala tergantung niatnya. Kalau orang bulan-bulan main ke rumah seorang muslim niatnya ikhlas karena Allah, maka ada pahalanya sebagaimana hadis yang akan kita baca. Sebagaimana dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Cintaku itu wajib aku berikan kepada orang yang saling berkunjung via karenaku, ikhlas karenaku, semata-mata karena menunaikan hak persaudaraan, bukan karena ada udang di balik batu. Kenapa kok rajin datang, ada maunya. Dalam hadis yang lain, anna rajulan zara'an lahu fillah, ada seorang yang mengunjungi saudaranya karena Allah, yaitu saudaranya seagama, bukan senasab, bukan seapa. Ini ada di saudaranya, ini ada di lain kampungnya, jauh dari kampungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang malaikat untuk mengintai jalannya. Jalan yang dilewati orang ini. Setelah itu mencegatnya dan bertanya kepada orang tersebut, kemana engkau ingin pergi? Maka dia mengatakan, aku ingin mengunjungi saudaraku karena Allah. Kemudian malaikat bertanya, hal laka alihi min ni'matin, apakah engkau punya budi dan jasa kepadanya sehingga engkau ingin mendapatkan balasan budi dan jasa tersebut darinya sehingga engkau ke rumahnya dengan harapan nanti pulang disangoni atau yang lain karena punya budi, punya jasa, telah bantu ini dan itu kepada orang itu. Maka orang tersebut bertanya, aku tidak, ya, itu tidak ada, aku sekedar mencintainya karena Allah. Dia adalah seorang muslim, dia seorang yang saleh, maka aku berkunjung ke rumahnya. Maka malaikat mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk menemuimu, untuk menyampaikan bahasanya Allah telah mencintaimu. Sebagaimana engkau mencintai kawan-kawanmu tersebut karena Allah. Maka berkunjung ke rumah seorang muslim yang bukan apa-apanya, tidak punya hubungan kerabat dengan kita, jika ini dilakukan ikhlas karena Allah, maka ini adalah kunjungan yang berpahala, akan jadi sebab cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang Allah cintai itu adalah amal yang berpahala. Kemudian berikutnya adalah di antara bentuk loyal dengan kaum muslimin adalah menghargai atau menghargai hak-hak kaum muslimin. Tidak menjual atas jualan saudaranya. Maksudnya ketika jualnya, saudaranya telah bertransaksi jual beli, tidaklah kita mendatangi pembeli dan mengatakan tolong kamu batalkan jual belimu dengan bulan, aku sediakan barang yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Ini hukumnya terlarang. Demikian pula tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya, dan tidak boleh melamar perempuan yang telah dilamar oleh muslim yang lain. Maka tidak boleh melamar perempuan yang telah dilamar oleh orang sampai orang tersebut meninggalkannya atau mengizinkannya. Kalau orang yang melamar duluan itu telah meninggalkannya atau mengizinkannya, maka diperbolehkan. Dan jika tidak, maka ini satu hal yang terlarang. Maka tidak boleh bagi seorang perempuan menerima lamaran ketika dia sudah menerima lamaran orang lain sampai dia batalkan lamaran orang yang pertama. Dan seorang perempuan sudah dikatakan menerima lamaran ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah kamu mau nikah denganku? Terus dia dijawab oleh perempuan ini iya, maka berarti dia sudah menerima lamaran, meskipun ini belum sampai kepada orang tua. Meskipun ini belum sampai kepada orang tua si wanita, maka perempuan ini telah berstatus perempuan yang telah dilamar orang, sehingga tidak boleh dilamar. Seandainya nekat hal ini dilanggar dan melamar perempuan telah dilamar kemudian menikah tanpa perempuan itu membatalkan lamaran kepada yang pertama, maka ulama berselisih pendapat tentang sah ataukah tidak akad nikahnya. Dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah tidak sah. Wala yata'arad, dan janganlah seorang itu menyinggung lima sabaku ilahi minal mubahat, jika ada saudaranya yang telah lebih dulu berkaitan dengan hal-hal yang mubah. Maksudnya ketika saudaranya ini ada satu perkara yang mubah, karena hal mubah ini maka semua orang berhak untuk memanfaatkannya. Maka dia tidak boleh memaksa saudaranya untuk meninggalkan, untuk menyerobot, orang tersebut suruh keluar atau suruh berdiri atau yang lain, kemudian dia yang nempati. Contohnya tempat sholat di masjid, ini mubah. Sholat di masjid itu mubah. Maka siapa yang dulu, dialah yang berhak. Orang yang datang telat enggak boleh ngusik-ngusik orang yang datang duluan. Kamu ini berdiri, yang tak duduk sini, kamu pergi sana. Enggak boleh sok-sokan semacam ini. Maka jika itu ada fasilitas umum milik semua orang, maka yang paling berat atas fasilitas umum ini siapa yang duluan. Maka mungkin tempat duduk di terminal, contoh yang lain, tempat sholat di masjid, tempat duduk di terminal, maka siapa yang dulu, dia yang paling berhak. Orang yang datang belakangan tidak boleh ganggu yang telah datang duluan dan ngambil jatah. Itu yang dimaksud wala yata'arab lima sadaku ilaihi minal mubahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh seorang menjual atas jualan saudaranya dan melamar perempuan yang telah mati dilamar oleh saudaranya, dan dalam riwayat yang lain, dan janganlah dia menawar barang yang telah ditawar atau sedang ditawar oleh saudaranya sama muslim. Kemudian bentuk loyal kepada kaum muslimin yang kesembilan adalah bersikap lembut dengan kaum muslimin yang lemah. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah umatku orang yang tidak menghormati yang tua di antara kami dan tidak sayang dengan yang muda di antara kami. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di surat Kahfi ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka, hendaklah kau sabarkan dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum, untuk tetap bersama orang-orang yang berdoa dan beribadah kepada Rabb mereka bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajaha, dan mereka beribadah, berdoa dan beribadah kepada Allah tersebut semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena satupun pamrih-pamrih dunia. Siapakah mereka? Wahumul fuqara. Yang dimaksud dengan alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajaha adalah orang-orang yang saleh, kawan-kawan yang baik dari kalangan orang-orang miskin. Wala ta'tu aynaka anhum, dan janganlah engkau memalingkan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunia, karena engkau menginginkan perhiasan hidup dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan berkawan dengan orang-orang miskin dari kaum muslimin. Karena tertarik dengan orang-orang kaya yang musyrik, orang-orang yang kaya yang kafir. Sehingga meninggalkan berkawan dengan kaum muslimin yang lemah, yang miskin, yang enggak punya apa-apa. Ingin badannya ikhlas karena Allah dan bukan karena pamrih-pamrih yang lain. Maka karena yang dimaksud dengan alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah, yang dimaksud adalah al-fuqara atau fuqara'ul muslimin. Maka ayat ini diletakkan dalam pembahasan nomor ini. Atau sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tumsa'una wa turzakuna ila bidu'afaikum. Tidakkah kalian diberi kemenangan dalam perang dan diberi limpahan rezeki kecuali gara-gara doa orang-orang yang lemah di antara kalian? Kemudian yang ke-10, di antara bentuk loyal kepada sesama kaum muslimin adalah mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin dan mendoakan ampunan untuk kaum muslimin. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir dzambika walil mu'minina wal mu'minat, mohonlah ampun untuk dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, yang laki-laki ataupun perempuan. Perintah ini ditujukan kepada Nabi, dan perintah yang ditujukan kepada Nabi itu berlaku untuk umatnya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua umatnya agar mendoakan ampunan atau Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Dan Allah contohkan kita untuk berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Kemudian catatan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, Allah tidak melarang kalian berkaitan dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Allah tidak larang jika kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang-orang yang berbuat adil. Arti makna ayat, maka orang kafir yang menahan diri tidak mengganggu kaum muslimin, tidak memerangi kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka, maka hendaknya kaum muslimin menyikapi hal tersebut bimukafaati dengan membalasnya dengan bentuk berbuat baik dan adil dengan orang tersebut. Namun adil dan berbuat baik ini adalah bita'amul duniawi, dalam interaksi duniawi, dan tidaklah mencintai orang kafir dengan hati. Karena Allah firmankan tabarruhum wa tuqsitu ilaihi, berbuat baik dan bersikap adil kepada mereka. Dan Allah tidak mengatakan engkau loyal dan mencintai mereka. Maka semisal dengan surat Al-Mumtahanah adalah firman Allah tentang orang tua yang kafir, surat Luqman ayat yang ke-15. Wa jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka fi ilmun. Dan jika orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan makhluk yang kau tidak punya ilmu kalau makhluk tersebut adalah sekutuku, fala tuti'uhuma, jangan taati keduanya, namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sikapilah keduanya selama di dunia dengan sikap-sikap yang baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada aku. Maka Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua yang kafir. Demikian di surat Luqman. Sedangkan di surat Mumtahanah ayat yang ke-8, Allah perintahkan untuk, Allah tidak melarang untuk berbuat baik dengan orang kafir yang tidak macam-macam dan tidak neko-neko dengan kaum muslimin. Maka yang dibolehkan dan yang diperintahkan adalah sekedar interaksi lahiriah. Satu hari ibunya Asma yang masih musyrik datang menemui Asma binti Abu Bakar, dan ibunya Asma ini meminta agar anaknya menjaga hubungan dengan dirinya meskipun dia masih kafir. Maka Asma pun minta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh menemui ibunya, menyambutnya, menyiapkan hidangan dan memberikan penghormatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asma, "Sili ummak." Hendaklah engkau tetap jaga hubungan dengan ibumu meskipun kafir. Ini senada, ini sama dengan surat Luqman, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Maka dua ayat tadi tidak bertentangan dengan surat Mujadalah atau Mujadilah ayat yang ke-22, yaitu firman Allah, tidaklah engkau jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, meskipun orang-orang kafir tersebut adalah bapak atau anak kandung sendiri. Maka dua ayat tadi tidak bertentangan dengan ayat ini, surat Mujadilah ayat 22. Maka ada dua hal yang harus dibedakan. Fasilatu, maka menjaga hubungan, wal mukafa'ah dunyawiyah, dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Jika ini balasan bersifat duniawi, ini adalah satu hal yang harus dibedakan dengan kecintaan di dalam hati. Karena dengan kita menjaga hubungan dan interaksi yang baik, ini bermanfaat memotivasi orang kafir untuk masuk Islam. Maka menjaga hubungan dan interaksi yang baik adalah salah satu sarana dakwah. Ini berbeda dengan cinta dan loyal. Maka cinta dan loyal dengan orang kafir menunjukkan ikrar kafir ala ma huwa alaih, menunjukkan pengakuan terhadap orang kafir atas kekafirannya. Kita akui kekafirannya dan kita ridha dengan kekafirannya. Sehingga cinta dan loyal dengan orang kafir dampaknya adalah tidak akan mendakwahi orang kafir kepada Islam. Ini dampak kalau orang itu cinta dan loyal kepada orang kafir, tidak punya keinginan dan tidak ada harapan orang kafir ini masuk Islam. Maka perhatikan di sini, loyal dan cinta kepada orang kafir ini maknanya adalah ikhlal kafir ala ma huwa alaih wa ridha anhu. Membiarkan orang kafir atas kekafirannya dan ridha dengan kekafiran orang kafir. Dan kita tidak boleh ridha dengan kekafiran baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Maka kita lihat di sini bahwa cinta yang terlarang adalah cinta karena agama. Cinta kepada orang kafir yang terlarang adalah cinta karena agama. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis, cinta yang tidak boleh diberikan pada orang kafir itu mengandung makna membiarkan kekafiran orang kafir dan menyetujuinya. Berarti ini cintanya adalah cinta karena agama. Cinta karena agamanya orang kafir, sehingga apa? Mencintai orang kafir karena agamanya, karena kekafirannya. Oleh karena itu, maka tidak ada keinginan, tidak ada usaha untuk mendakwainya. Karena semua agama sama, ya, pluralisme, semua agama sama, tidak ada yang bedanya. Maka yang tidak perlu diajak untuk masuk Islam, karena semuanya nanti masuk surga. Maka orang yang punya paham pluralisme, bisa dipastikan dia adalah orang yang mencintai orang kafir karena agamanya. Kadzalika, oleh karena itu maka haramnya loyal dengan orang kafir tidak berarti menunjukkan haramnya interaksi dengan orang kafir. Bitijarati, dengan berdagang dengan orang kafir. Maka berdagang dengan orang kafir hukumnya boleh. Tapi dan kaum muslimin jual beli dengan orang Yahudi di Madinah. Asalkan perdagangannya mubah. Demikian pula boleh istirad, mengimpor al-bada'i', barang dagangan, wal-masnu'at, dan berbagai produk industri yang bermanfaat. Maka produk orang kafir itu boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, maka tidak mau memakai produk orang kafir, boikot dengan produk orang kafir, maka ini ada dua macam. Yang pertama, jika itu diperintahkan oleh penguasa, maka hukumnya wajib, maka wajib taat. Jika ini tidak diperintahkan oleh penguasa, maka karena orang itu tidak suka dengan produk Amerika misalnya, kemudian dia enggak mau memakainya, boleh-boleh saja. Namun yang tidak boleh adalah dia mendusta-dustakan orang yang tidak mau sejalan dengan pendapatnya. Dan diperbolehkan istifadah, mengambil manfaat, memanfaatkan kemampuan orang kafir dan penemuan-penemuan baru orang kafir. Di antara bukti bahasanya boleh bermuamalah interaksi dengan orang kafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyewa seorang yang bernama Ibnu Uraiqit Al-Aisyi untuk menjadi penunjuk jalan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Bahwa kafirun, dan dia masih kafir. Dia masih kafir. Ya. Dan Nabi sewa untuk jadi penunjuk jalan. Dalil yang lain, dalil yang kedua, Nabi meminta utangan dari salah seorang Yahudi. Bahkan beliau wafat dalam keadaan utangnya belum lunas, barang gadainya belum ditebus. Dan tidak henti-henti kaum muslimin mengimpor barang dagangan dan produk industri dari orang-orang kafir. Maka membeli dan mengimpor produk orang kafir adalah membeli barang dari orang kafir bisaman dengan harga, kita bayar harganya. Sehingga orang kafir di sini tidak punya fadl dan minnah, tidak punya jasa dan budi atas kita. Kalau nanti mereka punya budi dan jasa kepada kita, maka nanti kita khawatir kita kemudian ada kecenderungan kewuh, hal-hal yang terlarang oleh agama nanti tidak dijauhi karena sungkan. Dan kalau jual beli tidak akan menghasilkan sungkan, risih dan kewuh. Kenapa? Karena dia punya barang, saya beli sebagaimana harganya. Demikian juga membeli produk orang kafir bukanlah sebab yang akan menyebabkan adanya rasa cinta dan loyal kepada orang kafir. Maka sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk cinta dengan orang-orang yang beriman, loyal kepada orang-orang yang beriman, benci dengan orang-orang kafir, dan memusuhi orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman berhijrah dan berjihad. Jihadnya pertama kali dengan harta, kemudian pada dan dengan diri mereka di jalan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ketika menyebut jihad, maka yang disebut pertama kali adalah jihad dengan harta, baru dengan nyawa. Ini di semua ayat jihad, kecuali di satu ayat di surat At-Taubah. Hal ini menunjukkan pentingnya harta. Oleh karena itu maka berjihad dengan harta, terus setelah itu berjihad dengan diri dan nyawa. Waladina awawanasaru, dan orang yang memberi tempat dan memberikan pertolongan yaitu Ansar. Ulaika ba'dhum awliya'u ba'din, maka sebagian mereka adalah kekasih bagi sebagian yang lain. Waladina kafaru, kemudian Allah katakan, dan orang-orang kafir sebagiannya adalah kekasih bagi sebagian yang lain. Illa taf'aluhu, jika kalian tidak melakukannya, yaitu loyal dengan orang yang beriman dan benci dengan orang kafir, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi, kekacauan di muka bumi, dan kerusakan yang besar. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, jika kalian tidak melakukannya, nyanya itu apa? Kata Ibnu Katsir, jika kalian tidak menjauhi orang-orang musyrik, jika kalian tidak meninggalkan orang-orang musyrik dan loyal hanya kepada orang-orang yang beriman, maka akan terjadi kerusakan yang besar. Jika hal ini yaitu akidah walak wal barak tidak dimiliki oleh kaum muslimin, waqa'at fitnatun finnas, maka akan terjadi bencana di tengah-tengah manusia. Apa itu bencananya? Iltibasul amr, samarnya urusan, samarnya Islam dan kekafiran. Islam itu mana, kekafiran mana, enggak bisa dibedakan. dan tercampurnya orang beriman dengan orang kafir, orang kafir dengan beriman, yang di orang yang beriman juga dianggap tidak ada bedanya dengan orang kafir. Maka akan terjadi di tengah-tengah manusia kerusakan yang tersebar, kerusakan yang lebar dan kerusakan yang panjang, panjang lebar. Kata penulis, inilah yang terjadi di zaman ini. Akidah walak wal barok itu telah punah pada sebagian orang, maka di banyak tempat orang itu tidak kekafiran dengan keiman itu tidak jelas, mukmin mana kafir juga tidak jelas. Kemudian aksamunat fima yajibu fi haqihi minal walak wal barok. Kategori manusia berkaitan dengan walak dan barok, cinta dan benci yang menjadi hak mereka. Maka manusia berkaitan dengan kita benci ataukah kita cintai, ada tiga macam manusia. Al-Qismul Awal, kategori yang pertama adalah orang-orang yang wajib kita cintai dengan kecintaan murni. Wajib kita cintai tanpa ada benci sedikit pun. Wajib kita cintai, dan cinta itu adalah murni, tidak ada benci di dalamnya. Maka mencintainya 100%. Tidak ada permusuhan di dalamnya. Itulah orang-orang murni tulen, orang-orang mukmin tulen, itulah para nabi, siddiq, suhada dan orang yang benar-benar saleh. Dan tentu yang paling penting, yang paling pokok dari orang-orang saleh ini adalah Rasulullah. Maka wajib mencintai Rasulullah lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita sendiri, anak, ya, orang tua dan seluruh manusia. Setelah itu termasuk dalam hal ini adalah para istri nabi yang mereka adalah bunda orang-orang yang beriman. Maka istri nabi adalah bunda bagi orang-orang yang beriman dalam dua sisi. Yang pertama dalam sisi penghormatan, wajib kita hormati dan muliakan sebagaimana menghormati dan memuliakan ibu sendiri. Yang kedua, dalam sisi tidak boleh dinikahi. Demikian pula ahlul baitihi at-tayyibin, keluarga nabi yang mereka adalah manusia-manusia yang bersih. Dan yang dimaksud keluarga nabi adalah semua Bani Hashim. Demikian juga para sahabat yang mereka adalah manusia-manusia yang mulia, khususnya Khulafaur Rasyidin, kemudian 6 sahabat yang lain. Selain 4 Khulafaur Rasyidin, kemudian Muhajirin dan Ansar, dan secara khusus adalah para sahabat yang ikut perang Badar. Ini kan juga para sahabat yang mengikuti Bai'atul Ridwan, mengikuti bai'at, sumpah setia di bawah sebuah pohon di Hudaybiyah. Kemudian para sahabat yang lainnya. Setelah itu demikian juga kecintaan kepada para tabi'in dan 3 generasi istimewa yang merupakan pendahulu umat ini. Demikian juga imam dari umat ini, semacam imam mazhab yang 4. Wajib kita cintai dengan cinta yang murni, cinta tanpa ada benci dan permusuhan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, ampunlah kami dan saudara-saudara kami." Maka di sini terdapat pelajaran. Kalau seorang itu mau mendoakan dirinya dan orang lain, maka adalah dia mulai dengan dirinya sendiri baru mendoakan orang lain. Dan ampunlah saudara-saudara kami, orang-orang yang mendahului kami dalam iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan kau jadikan hasad atau dengki dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wa rabbana kami adalah zat yang maha penyayang, Zat yang maha belas kasihan dan maha penyayang. Dan tidak ada orang yang membenci para sahabat dan para ulama salaf umat ini, orang yang di dalam hatinya masih punya iman. Orang yang membenci para sahabat hanyalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang munafik dan musuh-musuh Islam, semacam Rafidhah yang membenci para sahabat, demikian juga Khawarij yang membenci Ahlul Bait dan para sahabat. Nas'alullah afiyah, semoga Allah selamatkan kita dari kesesatan semacam ini. Kemudian kategori yang kedua adalah orang yang kita benci dan kita musuhi dengan kebencian dan permusuhan yang murni. Maka 100% kita benci. Tidak boleh ada cinta di dalamnya satu juli pun. Tidak ada rasa cinta dan loyal sedikit pun dengan mereka. Mereka inilah orang-orang kafir tulen. Baik orang kafir, musyrik, munafik, murtad, mulhid, ateis, atau orang yang menyimpang dengan penyimpangan dalam bentuk kekafiran, dengan semua jenisnya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Mujadilah, di dalam kau jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, mencintai orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, meskipun orang tersebut adalah bapak, anak, saudara dan keluarga sendiri. Namun ingat yang dimaksudkan oleh ayat ya, sebagaimana tadi telah kita isyaratkan, telah kita sedikit singgung, bahasa yang dimaksudkan oleh ayat adalah larangan mencintai orang kafir dengan mahabbatan diniatan syar'iyatan. Terlarang mencintai orang kafir satu juil pun dengan kecintaan karena agama. Adapun kecintaan karena hal yang lainnya, maka dibolehkan. Maka kecintaan karena nasab, karena dia adalah ayah sendiri, ibu sendiri, maka mau tidak mau tetap ada rasa cinta, maka ini tidak mengapa. Dan ini adalah innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidaklah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tentang mana ayatnya ada dua penafsiran, salah satunya adalah innaka la tahdi man ahbabta tahtahu. Engkau tidaklah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai personnya, sebagaimana cintamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib yang telah merawatmu sejak kecil. Maka ini adalah cinta yang alami, sehingga tidak bermasalah. Dan tapi cinta yang terlarang terhadap orang kafir adalah cinta karena agama. Demikian juga Allah berfirman mencela Bani Israel. Allah katakan, engkau lihat banyak dari mereka loyal dengan orang-orang kafir, lebih sama qadamat lahum angfusuhum, sungguh jelek apa yang telah diberikan oleh diri-diri mereka kepada diri mereka sendiri. Apa yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri, ansaqitallahu alaihim, mereka berikan pada diri mereka sendiri muka Allah, dan dalam azab mereka akan kekal. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi, seandainya mereka adalah benar-benar beriman kepada Allah dan nabi, wa ma unzila ilaihi, dan apa yang diturunkan kepada nabi, maka mereka tidak akan menjadikan orang kafir sebagai para kekasih. Walakin katsirun minhum fasiqun, akan tapi mayoritas orang-orang kafir, mayoritas dari mereka ahli kitab adalah orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang kafir. Kemudian yang ketiga adalah orang yang kita cintai dari satu sisi dan kita benci dari sisi yang lain. Maka orang ini dibenci dan dicintai. Cinta namun benci, benci namun cinta. maka ada pada si orang tersebut rasa cinta kita dan rasa benci kita sekaligus. Siapa mereka? Ushatul mu'minin, orang-orang yang beriman yang ahli maksiat, termasuk di dalamnya adalah ahli bid'ah. Karena semua bid'ah itu maksiat. Dan tidak semua maksiat itu bid'ah. Ingat, semua bid'ah itu maksiat. Dan tidak semua maksiat itu bid'ah. Maka kita cintai ahli maksiat, sebagaimana juga ahli bid'ah, lima fi minat iman. Dikarenakan iman yang masih ada pada diri mereka. Dan kita benci orang ini karena mereka punya maksiat. Selama maksiatnya itu di bawah level kekafiran dan kemusyrikan. Maka rasa cinta kita kepada tukang maksiat dan ahli bid'ah ini mendorong kita untuk menasihati dan mengingkarinya, mengingkari kesalahannya dan menasihati orangnya. Maka tidak boleh tinggal diam dengan praktek maksiat yang mereka kerjakan. Bahkan wajib diingkari. Dan mereka diperintah untuk melakukan kebajikan dan dilarang untuk melakukan hal yang terlarang. Bahkan wajib ditegakkan pada mereka hukuman had. Wajib ditegakkan pada mereka hukuman had, berzina dicambuk, minum khamr cambuk. Jika kesalahannya itu memang ada hukuman hadnya, jika tidak ada, maka ditegakkan padanya hukum ta'zir. Itu hukum yang tidak ditentukan oleh syariat berapa kadarnya, dan ini terserah pertimbangan seorang hakim. Sehingga mereka berhenti dari maksiat mereka dan bertobat dan kejelekan mereka. Maka orang yang bermaksiat tidak boleh dibenci secara murni dan kita berlepas diri secara total dari mereka. Tidak sebagaimana ucapan Khawarij tentang pelaku dosa besar yang levelnya di bawah kemusyrikan. Kata orang Khawarij, pelaku dosa besar ini adalah dianggap kafir sehingga mereka membencinya dengan kebencian yang murni. Namun ahli maksiat ini juga tidak boleh dicintai dan kita loyal kepadanya dengan cinta dan loyal yang murni. Jika tidak, maka berarti ini kita tersebut dalam pendapat Murji'ah. Maka Murji'ah itu pembagian cintanya cuma dua. Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah itu pembagian cinta dan bencinya cuma dua. Kalau tidak dicintai murni, dibenci murni. Kalau tidak dicintai 100%, dibenci 100%. Tidak ada yang warna-warni. Dicintai namun dibenci. Nah, dicintai dan dibenci, ini adalah ciri khas ahlu sunnah. Adanya orang yang dicintai dan dibenci, ini ciri khas ahlu sunnah. Kalau Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, mereka membagi manusia dalam cinta dan benci cuma dua bagian saja. Yo, kalau tidak kita cintai tulen 100%, kita benci tulen 100%. Gak ada yang belang-belang. Karena orang menurut mereka cuma mukmin tulen atau kafir tulen. Gak ada mukmin namun ya rendah kadar imannya, tidak ada, itu tidak dikenal semacam itu. Maka cuma ada dua jenis manusia. Maka yang ada cuma kalau tidak dicintai tulen, dibenci tulen. Bal ya tadil fisaknihim, yang tepat adalah bersikap iktidal proporsional tentang tukang maksiat sebagaimana telah kami sebutkan. Dan perhatikan kama huwa madhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah madzhab ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu tidak benar sikap sebagian orang yang membenci orang maksiat seperti bencinya dengan orang kafir, atau membenci ahli bidah membencinya overdosis. Benci dengan ahli bidah boleh, namun kalau overdosis enggak boleh. Semua yang overdosis enggak boleh. Obat overdosis enggak boleh. Benci overdosis enggak boleh. Cinta kepada Nabi overdosis juga enggak boleh. Cinta kepada Nabi overdosis mempertuhankan Nabi. Ini juga enggak boleh. Maka ada sebagian orang yang bahkan menyikapi ahli bid'ah benci total dengan ahli bid'ah. Maka ahli bid'ah dibenci sebagaimana benci terhadap orang kafir. Ini satu sikap yang tidak benar. Ahli bid'ah kita benci sesuai dengan berbanding lurus dengan kadar taatnya. Kita benci berbanding lurus dengan kadar bid'ah dan penyimpangannya. Dan kita cintai sebagaimana berbanding lurus dengan kadar iman dan taatnya. Bagaimana tukang maksiat, kita benci maksiatnya di satu sisi dan kita cintai ketaatannya di sisi yang lain. Dan ingat, adanya orang yang dibenci dan dicintai adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah, adalah akidah resmi, akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka orang yang punya sikap semacam ini, overdosis dalam benci kepada orang kafir, overdosis dalam membenci tukang maksiat, overdosis dalam membenci ahli bidah juga disamakan dengan ahli maksiat, maka ada pada diri orang ini kesupaan dengan Murji'ah, Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi membagi manusia cuma dalam masalah benci dan cinta cuma dalam dua bagian saja. Walhuqufillah, benci karena Allah yaitu cinta karena Allah yaitu cinta terhadap orang-orang yang Allah cintai, dan benci karena Allah yaitu benci terhadap orang-orang yang Allah benci adalah ikatan iman yang paling kuat. Dan seorang itu bersama orang yang dia cintai di hari kiamat nanti sebagaimana dalam hadis. Namun tahayyaral wada'u, keadaan telah berubah dan jadilah ghalib mayoritas loyalitas manusia dan permusuhannya adalah karena dunia. Maka siapa yang punya tendensi dunia tertentu, diharapkan bisa memberikan kepentingan dunia tertentu, maka dia akan loyal padanya. Meskipun itu adalah musuh Allah Rasulnya, walidinil muslimin dan musuh agama kaum muslimin. Namun untuk orang-orang yang tidak bisa diharapkan memberikan pamrih duniawi, maka dimusuhi meskipun dia adalah seorang wali Allah dan Rasulnya, yaitu orang yang saleh. Inda adana sababin, karena sebab yang sangat sama remeh. Kemudian mereka persempit, mereka sudutkan orang tersebut dan mereka rendahkan. Kenapa? Karena tidak ada dunia yang bisa diharapkan darinya. Inilah kaidah politikus. Tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang cinta karena Allah, yang dimaksud cinta karena Allah adalah mencintai orang yang Allah cintai. Benci karena Allah, yang dimaksud adalah membenci semua orang yang Allah benci. Loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya kewalian hanyalah kewalian dari Allah, menjadi wali Allah hanya bisa didapatkan dengan cara itu. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kata Ibn Abbas, namun taat balas umumnya persahabatan dan perkawanan manusia karena pamrih dunia. Padahal kalau yusdi, itu tidaklah memberikan manfaat kepada orangnya sedikit pun. Jadikan oleh Ibn Jari. Kita katakan, jika demikian keadaan di zaman Ibn Abbas, di mana zaman yang sangat jauh dari Ibn Abbas. Jika di zaman Ibn Abbas saja, beliau sudah mengatakan sekarang orang itu cinta dan bencinya karena dunia, bukan karena Allah. Maka bagaimana dengan keadaan kita? Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, siapa yang memusuhi kekasihku yaitu orang yang beriman, aku umumkan perang kepadanya. Jadikan oleh Bukhari. Dan orang yang paling keras peperangannya kepada Allah, perlawanannya kepada Allah adalah orang yang memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci dan melecehkan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah Allah fi ashabi." Maksudnya ittaqullaha ittaqullaha fi ashabi. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, memberikan sikap-sikap takwa kepada Allah tentang para sahabat. Janganlah kalian jadikan para sahabatku sebagai sasaran caci maki, sasaran celaan. Siapa mencintai, siapa yang menyakiti sahabat, berarti dia telah menyakitiku. Siapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Dan siapa yang menyakiti Allah, maka segera saja Allah akan menyiksanya. Jadikanlah Tirmidzi dan yang lainnya. Namun ternyata memuji para sahabat, mencaci para sahabat dijadikan sebagai agama dan akidah menurut sebagian kelompok yang sesat, yaitu Syiah dan Rafidah. Naudzubillah min qadabihi wa alimi iqatihi. Kita berlindung kepada Allah dari murkanya dan siksaannya yang pedih. Nasallul afwa wal afiyah. Kita mohon agar Allah memaafkan kita dan membebaskan kita dari dari penyimpangan, dari kesesatan. Di kalimat terakhir yang disampaikan oleh penulis di sini, kita jumpai, kita bisa belajar kepada penulis adab, adab dalam bicara. Dan para sahabat itu dan para salaf itu belajar adab sebelum belajar ilmu. Nah, ketika beliau membahas orang yang sangat-sangat beliau benci, dan demikian juga kita benci, yaitu orang-orang yang Syiah, Rafidah, yang kita benci karena akidah mereka yang sangat-sangat busuk, yaitu memusuhi para sahabat. Maka meskipun komentar dan bicara tentang orang yang demikian benci, namun tutur katanya adalah tutur kata yang halus. Beliau tutup dengan mengatakan, kami berlindung, saya berlindung kepada Allah dari murkanya dan siksaan yang besar, dan siksaan yang menyakitkan, siksaan yang besar. Bahasanya bahasa yang halus, tidak mungkin dibalik, semoga Allah menyiksanya dengan siksaan yang besar, semoga Allah menimpakan azab dan siksaan kepadanya, kepada mereka-mereka yang kayak gini. Meskipun ini bisa, ini jengkel, ini jengkel. Uang kopi itu sahabat dicaci maki dijadikan sebagai agama yang menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalimat penutupnya coba lihat. Ini ada. Namun kalimat penutupnya, saya berlindung kepada Allah. Saya mohon perlindungan kepada Allah dari murkanya dan dari siksaannya. Bukannya udah semoga pada cepat mampus, coba ini semoga Allah menimpakan azab mereka kepada mereka semua, semoga Allah habisi mereka semua. Enggak, ya. Bahasa penutupnya, bahasa penutup yang indah, bahasa penutup yang penuh dengan adab. Dan dari seorang ulama, satu hal yang dari orang yang berilmu, ketika kita belajar menjadi dengan dari kaset beliau, dari rekaman atau dari buku beliau, maka satu hal yang perlu patut kita perhatikan, belajar adabnya, belajar adab yang beliau miliki di samping belajar ilmunya. Bahkan para ulama salaf itu yang lebih diingat-ingat ketika pengajian di awal-awal mereka belajar. Itu yang diingat-ingat bukan ilmunya dulu, namun adab dari gurunya terlebih dulu. Bahkan disebutkan bahasanya yang datang di majelis Imam Ahmad itu sekian ribu orang, maka mayoritas mereka duduk di situ untuk belajar adabnya Imam Ahmad. 500 orang, sisa sedikit itu yang belajar ilmu. Yang lain melihat Imam Ahmad duduk di majelis Imam Ahmad untuk belajar adabnya. Gimana beliau tutur bahasanya, gimana bersikap, gimana ketika beliau jengkel, gimana ketika beliau membahas orang yang beliau benci, membahas orang ahli bidah, membahas orang ahli maksiat, adabnya gimana, tutur katanya gimana, sikapnya gimana. Ketika ada orang yang murid yang enggak sopan, gimana sikap balik beliau. Ini yang diingat-ingat oleh sekian ribu orang yang ada di masjidnya Imam Ahmad. Cuma 500 orang saja yang belajar ini. Yang lain belajar ada. Karena jika orang itu tidak memperhatikan adab, maka dampaknya yang pertama adalah orang itu salah paham. Pertama, orang salah paham. Kita membantah pemikirannya, dikira nanti kamu tidak punya niat kecuali mau menghabisi orangnya. Kemudian yang kedua, ya, nanti akan jadi penghalang dakwah. Orang tidak akan menerima dakwah, menerima nasihat. Kenapa? Karena ada yang jelek. Meskipun maksudnya baik, namun karena ada yang jelek, maka nasihat tersebut tidak diterima. Maka jadi sebab penghalang hidayah. Ya, tentang pegawai yang telah mendapatkan gaji yang sudah ditentukan di kantor, sudah ada air minum yang merupakan fasilitas kantor yang sudah ada anggaran resmi untuk semua pegawai, apakah air tersebut boleh diminum? Jawabannya boleh. Dalam kantor saya ada model penugasan khusus. Jenis penugasan sudah ada kriteria. Setiap pegawai yang mendapatkan tugas ini mendapatkan bayaran lagi untuk penugasan tersebut. Bayaran berdasarkan kriteria dan berlaku untuk semua pegawai. Bagaimanakah status bayaran ini? Jawabannya halal. Setiap ada kerja lembur di luar jam kantor yang ditentukan diberikan fasilitas makan dan minum. Apakah makanan dan minum ini boleh dikonsumsi? Jawabannya boleh dikonsumsi. Beberapa waktu yang lewat, Ustaz pernah menjelaskan uang atau makanan yang diterima seorang pegawai di luar gaji yang diterima atau ditentukan, di mana uang tersebut berkaitan dengan pekerjaan merupakan harta khianat. Bahkan kalau tadi fasilitas air minum itu untuk kantor, maka dia bagian dari gaji. Maka dia gajinya uang plus air minum. Demikian juga lembur, maka lembur itu adalah gaji. Maka ini tidak bertentangan dengan apa yang kemarin telah kita sampaikan. Namun ketika orang ini telah gaji, mendapatkan gaji karena satu tugasnya, tugasnya berkaitan dengan orang lain, ya, tugasnya berkaitan dengan pihak luar, dan dia terima uang dari pihak luar karena merasa senang dengan pelayanan yang baik yang diberikan. Nah, ini tidak boleh diterima. Ya, ini yang haram. Apa yang dimaksud dengan tasnifuna? Mengkelompok-kelompokkan manusia. Dan tasnifunas ada dua macam. Tasnifunas bilhaq dan tasnifunas bilbatil. Mengkelompokkan manusia dengan kebenaran secara benar. ini uang kafe, bulan kafe. Uang itu ada dua macam, mukmin kafe. Mukmin ada dua macam, mukmin taat, mukmin mubtadi. Mukmin taat, mukmin ma'asyah. Ini pengelompokan manusia yang benar dan dimasukkan ke sana orang yang memang benar-benar memenuhi kriteria. Yang kedua adalah tasrifun nas bil batil. Mengkelompokkan manusia dengan cara yang tidak benar. Manusia ada dua macam, orang yang beriman ada dua macam, ahlu sunnah dan ahlu bidah. Selain kawan saya ahlu bidah. Selain kawan saya hizbi, semua orang yang tidak saya kenal sururi. Nah, ini tasnifun nas bil batil. Bukan dengan kriteria. Kemudian orang itu dimasukkan sesuai dengan kriteria. Ini orang yang bikin kelompok pengelompokan ini apa kriteria? Sururi, enggak tahu. Yang pokoknya kalau bukan kawan saya, sururi lah. Dia enggak pakai kriteria, bil batil. Maka tasnifun nas bil batil itu batil. Adapun tasnifun nas bil haq maka itu haq. Salat Dawud itu apa? Baru dengar salat Dawud. Ya. Di antara salat, mungkin yang ditanyakan di antara salat Nabi Dawud ya, adalah salat malamnya Nabi Dawud. Ini Nabi puji salat malam adalah salat malamnya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu tidur setengah malam pertama tidur dan setengahnya. Kemudian sepertiga malam salat malam, seperenam terakhir tidur sebelum subuh. Total satu malam. Coba aja dihitung. Setengah, sepertiga, seperenam. Catatan kajian terakhir sampai poin kedua, bentuk loyal pada orang mukmin. Ya. Yang kelewatan. Kayaknya saya telah membaca poin ketiga, ta'allum li alamihim wa surur, terus la yumin ahadukum hatta yubali ahli ma yubili nafsih. Ya, saya coba baca itu kemarin waktu kita jelaskan. Ini adalah kaidah muamalah yang sangat penting. La yumna hadukum hatta ibali ahli mayyulina. Demikian juga sudah saya baca. La tabarudu wala tadabaru. Mari kita jelaskan. Saling saja enggak boleh. Gimana kalau cuma satu pihak? Nah, bolehkah mengikuti perlombaan yang ada biaya pendaftarannya? Apakah itu termasuk judi? Jawabannya iya, itu termasuk judi. Ketika biaya pendaftaran tersebut dijadikan sebagai biaya untuk beli hadiah, setelah itu hadiahnya diperebutkan, maka itu judi, sama persis. Orang itu judi biasa itu kopok atau apa? Ya. Ini dia nyetor duit, kumpulkan, jadikan hadiah, ya kan? Ini setor duit, ada 5 orang main kartu, ngasih uang, tumpuk jadi satu, ini hadiahnya. Ayo kita main kartu, siapa yang menang dapat hadiah. Namun banyak orang tuh aneh, jubah sedikit bingung, masa itu judi? Sudah judi yang sederhana ya. Kelas pasar, kelas kampung, main kartu. Apa yang dilakukan? Ini ngasih duit. Terus apa? Dikumpulkan. Jadikan apa? Hadiah. Terus ayo kita main kartu, siapa yang menang? Apa namanya? Judi. Loh, kalau kemudian mengumpulkan duitnya dikasih nama uang pendaftaran, kenapa jadi bingung? Kalau mengumpulkan duit, statusnya uang pendaftaran. Terus duitnya yang jadi hadiah tadi bentuknya tidak duit namun bentuknya sepeda motor. Kita jadi bingung kalau itu judi. Ya itu jelas judi. Ya, demikian soal yang lain kita jawab insyaallah setelah waktu Allah taala nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sallam salam dan salam ala alihi wa ala alihi wa ala qawmi yang enggak syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada